tac tic tic tic tac tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic hujan tetaplah di sini sampai waktu berlalu. Hujan tetaplah di sini sampai ku menutup mata. Hujan tak ada yang bisa menggantikanmu. Hujan temani aku. Temani lampu jalanan, terdengar suara gemericik air yang mengalir dari atas menuju ke bawah. Sampai ku menutup mata. Hujan tak ada yang bisa menggantikanmu. Hujan temani aku dan hangatkan aku. Hujan tetaplah di sini sampai waktu berlalu. Hujan tetaplah di sini sampai ku menutup mata. Hujan tak ada yang bisa menggantikanmu. Hujan teman.